Lagunya Kintil Kepala dulu ya. Oke, kita mainkan bersama Ulfa Dama Yanti kakak ipar. Ada ipar, jangan nakal ya. Oh, asik ya kalau dengerin lagu, nggak ada yang berantem. Lagunya bisa keluar semuanya, waktunya juga nggak terpotong oleh saya ngomong ya.